ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Kaum muslimin, muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, saudari, adik-adik, para hadirin di Masjid Agung Darussalam Purbalingga, rahimani wa rahimakumullah, serta para pendengar setia Radio Insani dimanapun Anda berada di frekuensi 88,888 FM. Dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah, serta para pemirsa Usman TV dan yang lainnya, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini di bulan Dzulqa'dah tahun 1443 kita kembali belajar kitab Riyadu As-Salihin. Pada pertemuan yang lalu kita masih membahas bab yang ke-10. Ya, bab yang ke-10. Bab tentang apa? Al-mubadarah ilal khairat. Bersegera melakukan apa? Kebaikan. Kebaikan apa saja? Kebaikan yang sifatnya batin. Kebaikan yang ada di dalam hati, amalan-amalan hati. Ya, niat tawakal kepada Allah, berharap, takut kepada Allah, dan seterusnya. Ya, amalan-amalan hati, menyesal terhadap dosa, gembira dengan perbuatan ketaatan. Ini amalan-amalan hati. Ya, hati bersih dari segala macam iri, dengki. Ini amalan hati. Bersegera. Ya. Yang kedua, amalan-amalan lisan. Ya, amalan-amalan lisan, zikir, qiraatul Quran, berkata-kata yang baik kepada orang tua, kepada anak, kepada istri, kepada tetangga, kepada orang siapa saja. Ya. Dan juga amalan-amalan jawarih, anggota tubuh. Bersegera salat berjamaah, ya. Kemudian apa lagi? Haji, ya kan? Umroh, ya, dan seterusnya. Banyak sekali amalan-amalan yang bisa kita lakukan dengan hati kita, lisan kita, ataupun anggota tubuh kita. Maka judulnya adalah Al-Mubadarah Ilal Khairat. Bersegera melakukan kebaikan. Kita sudah bahas Surat Al-Baqarah 148 dan juga Surat Ali Imran ayat 133. Sekarang kita masuk dalam hadis. Ya. Qala al-muallifu rahimahullahu taala al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala berkata al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala wa ammal ahadits. Adapun hadis-hadis yang menjadi dalil agar kita ini segera melakukan apa? Perbuatan baik. Hadis ke-87. Al-fal awwalu, yang pertama kata beliau, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Dari sahabat siapa? Abu Hurairah. Mudah-mudahan Allah meridhai dia. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, badiru bil a'mali fitanan, kaqita'il laylil mudhlimi yusbihur rajulu mu'mina wa yumsi kafira wa yumsi mu'mina wa yusbihu kafira yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Hadis ini hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, badiru bil a'mali, bersegeralah melakukan amal. Ya, badiru bil a'mali, bersegeralah melakukan amal. Amal apa? Amal soleh. Jadi bukan sekedar apa? Bukan sekedar amalan, tapi betul-betul amal yang soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh itu amal yang memenuhi dua syarat. Berapa syarat, bapak-bapak, ibu-ibu? Dua. Ya. Jadi kita diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk bersegera melakukan amal soleh. Apa itu amal soleh? Amal soleh adalah amal yang memenuhi dua kriteria, dua syarat. Apa saja? Yang pertama, ikhlas. Jadi amal itu harus dilakukan dengan apa? Ikhlas. Yang kedua, sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dua-duanya ini harus ada. Yang pertama ikhlas, semata-mata mengharap keridhaan Allah. Yang kedua mengikuti petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diperintahkan. Ini bukan amal sekedar amal, sing penting okeh, sing penting wah, enggak. Tapi amal yang soleh, banyak tapi soleh. Soleh tur banyak. Ini bukan hanya sekedar apa? Kehokehan, tapi soleh. Apa itu? Ikhlas, sesuai dengan dan sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seseorang melakukan amal itu dengan ikhlas, tapi amalannya tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka enggak akan diterima. Makanya berkata Fudail bin Iyad radhiyallahu ta'ala anhu, ya, ketika beliau mengomentari, ya, firman Allah Ta'ala, ketika beliau mengomentari firman Allah Ta'ala di surat Al-Mulk, ya, surat Tabarok di juz 29, ketika Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman, Huwalladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan al-mauta, kematian, wal hayata, dan kehidupan. Untuk apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum, siapa di antara kalian ahsanu amala, yang paling baik amalannya. Ayat ini dikatakan yang paling baik, bukan yang paling banyak. Terus apa yang paling baik? Kata Al-Fudail ibn Iyad mengomentari ayat ini, ahsanukum amalan ay, yang paling baik amalannya yang akan dilihat oleh Allah, ya, itu adalah akhlasukum wa aswabukum, yang paling ikhlas dan yang paling sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan faman kana khalisan walam yakun sawaba falam yuqbal. Maka orang yang melakukan amalan ikhlas karena Allah, tapi tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan diterima. Tidak akan diterima. Meskipun sambil nangis-nangis. Meskipun melakukannya sambil apa? Nangis-nangis. Contohnya apa? Salat sambil berendam di dalam air. Nah, ya kan? Jare ben dosane napa? Moprol kabeh. Jadi nyelam di air kemudian melakukan gerakan salat. Ada enggak yang seperti itu? Enggak ada, kelihatannya enggak ada. Ini cuma ngarang saja artinya. Kalau yang namanya juga enggak ada tuntunannya ya kan? Salat sambil rendam di dalam air, ya. Ini misalnya, ya. Atau ya, salat di puncak gunung Merapi misalnya. Ya, sengaja datang ke sana ikhlas menganggap bahwasanya salat di puncak gunung Merapi ada apanya? Fadilahnya. Ya, supaya dosanya kebakar kabeh. Misalnya begitu. Maka ini tidak akan diterima meskipun ikhlas. Meskipun apa? Ikhlas. Ya, contohnya lagi misalnya ya puasa. Ya, 40 hari, 40 malam ora buka, ora sahur, ora ngombe, ora mangan, ora metu, ora kena kenang banyu, ora kena kenang sengenge, ora kena kenang lampu. Lah salate kapan? Tayamum lah wong banyune kricak-kricik bendina udan kok tayamum, ya. Jadi puasa yang semacam ini 40 hari, 40 malam tidak makan, tidak minum, tidak buka, tidak sahur, ya, tidak boleh kena cahaya, tidak boleh kena air. Ini namanya adalah amalan yang tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka enggak akan diterima meskipun ikhlas. Faman kana khalisan. Maka siapa saja yang ikhlas tapi tidak sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, falam yuqbal. Salat subuh 3 rakaat. Kalau 2 rakaat itu orang-orang yang belum pensiun, ya kan? Saya ingin ini ada orang misalnya ingin bersyukur kepada Allah nambah salat subuh jadi berapa? 3. Enggak akan diterima oleh Allah meskipun ikhlas. Dan demikian terus contoh-contoh yang lain. Wa man kana sawaban wa lam yakun khalisa. Sebaliknya, kalaupun amalan itu sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi enggak ikhlas. Tapi tidak apa? Ikhlas. Maka tidak akan diterima. Jadi yang kita butuhkan adalah amalan yang ikhlas dan sesuai apa? Petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang diperintahkan dalam hadis ini. Oh, berarti kita harus lebih belajar apa? Ikhlas dan lebih belajar petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kados pundi supados salat kula lan panjenengan sami menika sesuai kalian tuntunanipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana supaya salat kita ini sesuai dengan petunjuk Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Supaya puasa kita sesuai, supaya korban kita nanti tanggal berapa? 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah sesuai. Supaya hajinya sesuai. Ya. Supaya umrahnya sesuai. Supaya cara berdagangnya juga sesuai dengan syariat Islam. Supaya zakatnya sesuai, ya. Tidak asal segera tapi tidak sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti yang saya contohkan kemarin, wis tuku dus besok langsung sembelih, ya. Harusnya sembelihnya kapan? Nanti tanggal 10, 11, 12, 13. Oh, pengin cepat-cepat langsung sembelih, enggak akan diterima sebagai kurban oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Kita lanjutkan. Jadi ini yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'mal, bersegeralah melakukan amal. Amal apa? Amal soleh. Syaratnya berapa? Dua. Badiru bil a'mali fitanan, bersegeralah melakukan amal soleh sebelum datangnya fitnah. Fitnah, fitanan, jamak dari apa? Bentuk plural, bentuk jamak, bentuk banyak, ya, dari fitnah. Fitnah ada dua macam. Mantan binten? Dua. Yang pertama, fitnah yang berupa syahwat atau syubhat. Ya, syubhat. Ada fitnah yang kedua yang berupa syahwat. Jadi, bersegeralah melakukan amal soleh sebelum Anda terhalang oleh fitnah-fitnah. Fitnah apa? Syubhat dan syahwat. Apa itu fitnah syubhat? Apa itu fitnah syahwat? Fitnah syubhat itu disebabkan karena, bahasa kasarnya niki nggih nuwun sewu, kebodohan. Nek bahasa alusnya, ketidaktahuan. Anu mboten ngertos. Karena kebodohan, ketidaktahuan, kemboten ngertosan itulah terkadang seseorang menganggap yang baik padahal buruk. Sesuatu yang baik dianggap buruk dan sesuatu yang buruk dianggap baik. Sebaliknya, ya. Itu karena tidak tahu. Sehingga kita dapatkan atau banyak bentuk fitnah syubhat, ketidaktahuan. Kalau bahasa Arabnya itu jahil, tidak punya ilmu, kurang ilmu, dan kita semua terancam seperti itu, karena ilmu kita sangat sedikit. Jadi kita kadang menganggap sesuatu yang baik padahal itu buruk, atau sebaliknya, menganggap sesuatu itu buruk padahal baik. Dan kebodohan itu macam-macam. Dari sisi akidah, keyakinan, tidak tahu dalam masalah akidah, sehingga menganggap sesuatu yang salah dianggap benar, sebaliknya yang benar dianggap salah. Contoh gampangnya, ya, menganggap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan nabi. Itu kan parah banget ya. Ya. Atau menganggap Al-Qur'an yang ada sekarang ini sudah tidak murni lagi. Ini syubhat namanya. Ya. Atau menganggap bahwa malaikat, nah ini lebih parah lagi nih. Malaikat Jibril salah dalam mengantarkan wahyu. Wah, ini parah ini. Ya. Kenapa kok mereka seperti itu? Karena tidak tahu. Ini dalam keyakinan. Menganggap bahwa harusnya malaikat Jibril itu bukan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, salah alamat. Ini ada sebagian kelompok yang meyakini seperti itu. Ya, anggapan bahwa malaikat Jibril salah alamat. Atau anggapan bahwa Abu Bakar dan Umar itu adalah dua orang yang kafir. Misalnya. Lu dari mana ini? Syubhat. Ketidaktahuan, bahasa kasare, kebodohan. Tapi karena dicekoki terus, sehingga menganggap sesuatu yang salah dia anggap sebagai apa? Benar. Ini fitnah. Hati-hati. Ya, masalah keyakinan. Kalau saya contohkan dalam fenomena sekarang, ya banyak sekali. Ya. Banyak sekali. menganggap bahwasanya Allah di atas itu adalah salah. Misalnya, ini berasal dari ketidaktahuan. Lu kan yang bilang orang, para ulama juga. Berarti ada sisi tidak tahunya. Namanya ulama kan ada salahnya juga. Ya. Bukan kita yang menyalahkan. Ya. Yang bilang salah itu ulama juga. Jadi bukan cah wingi kok nyalah-nyalahkan. Tidak. Kita itu siapa? Ya. Kita itu siapa? Jadi sejak zaman Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam, para sahabat itu meyakini Allah di sana, di atas. Sampai orang awam pun sekarang ini kalau ditanya, kita datang ke kampung-kampung, orang yang kena musibah, pripun masalah ini kepripun, pun kula pokoknya pasrah dumateng sing tenginggil. Iya atau enggak? Iya kan? Siapa yang diinginggil itu? Allah. Enggak bingung dia kok. Bukan saya itu pasrah pada yang di mana ya. Enggak bingung. Tapi di sana langsung. Karena hati ini tertuju kok sana. Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diperingati oleh banyak kaum muslimin, ya kan? Di bulan apa? Rajab. Ada peristiwa yang namanya apa? Isra Mi'raj. Isra itu dari mana ke mana? Dari Makkah ke Baitul Maqdis. Nah, kalau Mi'raj dari mana ke mana? Dari Baitul Maqdis ke di mana itu Sidratul Muntaha? Ke atas sana. Mau ketemu siapa? Mau menghadap Allah. Itu yang diperingati oleh banyak kaum muslimin. Jadi sebuah kesepakatan secara tidak sadar. Ya. Maka ini, nah ini satu contoh saja. Ya. Sesuatu yang salah nanti dianggap benar, sesuatu yang benar dianggap salah. Maka kita ini harus banyak-banyak berdoa kepada Allah. Mohon petunjuk kepada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ini petunjuk kepada keyakinan-keyakinan yang benar, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini contoh ketidaktahuan dalam masalah apa? Keyakinan. Ada juga ketidaktahuan dalam masalah perbuatan. Jadi melakukan sesuatu yang salah, dia anggap apa? Benar. Melakukan sesuatu yang salah, tapi dia anggap benar. Dan ini banyak contohnya. Ya, banyak contohnya. Ini melakukan perkara-perkara yang tidak ada dasar dalilnya sama sekali di dalam syariat. Tidak ada dasar dalilnya sama sekali di dalam syariat. Ini tidak berbicara khilaf ulama dalam masalah fikih. Kalau khilaf ulama dalam masalah fikih, alhamdulillah panjenengan harus banyak toleransi. Yang memandang bahwasanya kunut itu sunnah harus menghargai yang mengatakan bahwasanya kunut bukan sunnah. Yang mengatakan kunut bukan sunnah harus menghargai orang yang mengatakan kunut bukan sunnah. Yang mengatakan sholat taraweh 13 rakaat atau 11 rakaat menghargai yang mengatakan sholat taraweh berapa? 21 atau 23 rakaat dan terus sebaliknya. Itu harus saling menghargai. Tapi yang saya katakan adalah sesuatu yang enggak ada dasar dalilnya sama sekali di dalam agama. Ya kayak tadi itu, puasa 40 hari. Ya, salat subuh berapa? 3 rakaat, ya. Kemudian pengin jadi orang suci kok malah topo. Ya, misalnya begitu ya. Pengin jadi membersihkan jiwa dari dosa, bukannya mengerjakan sholat, mengerjakan wudu, datang ke masjid, malah umpetan misalnya, ya, keluang mana misalnya begitu, bukan seperti itu caranya. Nah, ini namanya perkara yang kita terkadang sebagian manusia anggap benar, padahal nopo salah. Ini karena syubhat. Ya, karena syubhat. Kemudian juga ucapan. Ucapan juga terkadang kita anggap benar padahal apa? Salah. Misal contohnya, wah, mau bengi nek rono si bleki wis kecolongannya. Sinten iku bleki? Anjing menggonggong. Ya, namanya siapa? Bleki, ya. Mau bengi angger ora ono bleki, kalau tadi malam enggak ada si bleki gonggong, sudah pasti apa? Kecurian. Itu salah. Tapi terkadang sebagian orang menganggap napa? Benar. Loh kenyataannya memang ada bleki kok. Begitu. Harusnya yang benar bagaimana? Kita katakan, kalaulah bukan karena pertolongan Allah. Kalau anjingnya mau diikutkan, kemudian. Pakai kemudian. Kita mendengar gonggongan si bleki. Kecolongan. Ya. Begitu misalnya. Atau orang sakit. Sudah Isya? Atau orang sakit. Kemudian disuntik sama Pak Dokter. Nggak tahu sekarang zaman suntik atau enggak. Kemudian dia mengatakan, kalaulah bukan karena dokter, saya sudah apa? Mati. Ya kan? Atau enggak bakal sembuh. Sebagian orang menganggap ini benar. Karena ketidaktahuan. Bahasa kasare, karena kebodohan. Ya. Bahasa Jawa nih, karena mboten ngertos. Yang benar bagaimana? Kalaulah bukan karena pertolongan Allah. Kemudian usaha dari Pak Dokter, saya mungkin tadi malam sudah parah sakitnya. Misal begitu. Ini namanya syubhat atau kesalahan-kesalahan yang ada dalam lisan. Dan banyak sekali contohnya. Ya, banyak sekali contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Makanya kita harus segera badiru bil a'mal. Segera beramal soleh. Sebelum kita tertutup dari ilmu. Di antara amal soleh, ngaji. Ngaji. Hati-hati dalam ngaji. Jangan cuma apa, ngaji di internet. Semua dibaca, semua dilihat, semua didengarkan. Hati-hati. Tidak semua tulisan layak dibaca. Karena ternyata sebagian tulisan itu yang nulis juga orang yang kena syubhat. Yang kena fitnah syubhat. Tidak semua video kita saksikan. Karena ternyata yang di video itu juga sebagian adalah orang-orang yang terkena syubhat. Itu tadi, yang ngajari puasa 40 dino, 40 wengi, yang ngajari sholat subuh telung rokaat, yang ngajari sholat sambil apa tadi? Rendam dalam air, misalnya begitu ya. Ini perkara-perkara yang tidak diajarkan dalam ajaran Islam dan terkadang muncul di YouTube, di video. Ya, cari apa saja mungkin ada sekarang. Maka hati-hati, segera cari ilmu, ngaji. Tapi ngaji yang menggiring kita kepada amal soleh. Ngaji yang ngajari keikhlasan kepada Allah. Ngaji yang ngajari beramal sesuai petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay. Ini tentang fitnah apa tadi? Syubhat. Ini baru pertama. Fitnah yang kedua adalah fitnah syahwat. Apa itu fitnah syahwat? Fitnah syahwat itu adalah seseorang tahu itu haram, tapi dia kerjakan. Tahu itu haram, tapi tetap dia makan. Tahu itu haram, tapi tetap dia minum. Tahu babi itu haram, tapi wong wis dadi rica-rica, ya lamun kendelun enakun, walamun enakun untalun fakot. Ya. Kalau sudah dibumbu rica-rica itu wis kenteng, enak, eman-eman. Akhirnya apa? Dia tahu itu haram, tapi dia nekat makan. Ya. Ini namanya syahwat. Atau seseorang tahu itu wajib tapi enggak kerjakan. Dia tahu sholat itu wajib tapi enggak sholat. Dia tahu puasa itu wajib, enggak puasa. Dia tahu zakat itu wajib, enggak zakat. Karena apa? Nafsu. Ini namanya fitnatul iradah. Ujian dalam masalah keinginan. Dan di depan kita itu banyak sekali. Banyak sekali ujian yang kaitannya dengan syahwat ini. Ya. Di mata ada ujian syahwatnya. Di telinga ada ujian syahwatnya. Di mulut ada enggak ujian syahwatnya? Ada. Angger wis mangsane ngrasani. Ngerti ngrasani itu apa? Haram. Ghibah itu haram, tapi angger wis mulai. Tapi, mulai tapi itu sudah pikirannya sudah terfermentasi semua menjadi tape. Kalau sudah tape, wah enak. Si fulan apik dong, tapi nah itu. Ya bojoku ya apik, tapi nah. Kayak Mas Kai ya apik, tapi kan sudah mulai tapi itu loh. Jadi masalahnya. Nah, apiknya cuma 4 huruf, di belakang tapinya banyak sekali. Contohnya ini. Tahu ghibah itu haram, tapi nah ini masih tergoda untuk melakukan. Tahu memandang aurat lawan jenis itu haram, lawan jenis yang tidak halal bagi dia, bukan istrinya, tapi tetap dia lakukan. Ini namanya fitnah. Ya. Dan fitnah yang paling berbahaya di zaman ini adalah fitnah lawan jenis. Ya. Terutama disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam wanita. Nun saya ibu-ibu niki nggih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ini hadisnya Usamah bin Zaid. Ya, hadisnya siapa? Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma taraktu fitnatan ba'di hiya adarru 'alal rijal minan nisa." Tidak ada fitnah sepeninggalku nanti yang lebih berat bagi kaum laki-laki dibanding fitnah wanita. Tidak ada fitnah yang lebih berat. Tidak ada. Atau sepeninggalku nanti, setelah Nabi SAW apa? Wafat. Tidak ada fitnah yang lebih berat bagi kaum laki-laki dibandingkan fitnah yang disebabkan oleh wanita. Wanita yang mana? Wanita yang mana? Semua wanita. Termasuk wanita yang suka ada di samping kita. Istri. Anak-anak perempuan kita. Ibu kita. Mbah perempuan kita. Cucu perempuan kita. Tetangga perempuan. Teman perempuan. Orang perempuan lewat. Orang perempuan di video. Orang perempuan di iklan-iklan. Ini semuanya fitnah. Loh, Ustaz, mosok laki-laki terbayang sama. Loh, belum lama saya dapatkan kok WA kok. Saya enggak sebutkan dari siapa. Mungkin yang WA saya hadir saat ini atau mendengarkan. Ini yang sudah proses menuju halal. Sudah nador, proses, lihat wajahnya. Teringat terus. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah. Satu kebaikannya itu adalah ya sisi apa ya. Jadi semangat katanya Bram. Saya bilang, sudahlah, enggak usah diingat-ingat, terus cepat-cepat nikah. Nanti kalau biar terpacu semangatnya kalau sudah nikah. Ini yang proses menuju halal. Bagaimana nanti iklan wanita, video wanita. Makanya hati-hati. Termasuk apa tadi? Apa bujukan-bujukan istri. Anu arep ngaji engko dhisik lho apa? Anu mendung. Ya. Akhirnya pas itu ngaji, ya kan. Anu arep salat jamaah ke masjid. Wah, mengko disit lah. Moket mau kerja wis iki langsung nang masjid. Mengko disit lah, mengko disit. Akhirnya karena penyakit mengko disit akhirnya itu. Jadi enggak jadi salat jamaah. Karena penyakit mengkodisit rasita ngaji dan seterusnya. Jadi begitu, hati-hati fitnah wanita. Entah itu keluarga kita, entah itu orang yang lewat, entah itu ada yang digambar-gambar, entah itu yang ada di video. Dan musuh-musuh Islam tahu bahwa fitnah ujian terbesar bagi seorang laki-laki itu ada pada wanita, sehingga mereka menggunakan kaum wanita untuk memerangi kaum muslimin. Makanya hati-hati. Ini diantara fitnah syahwat. Dan banyak sekali fitnah syahwat. Sapi. Sapi itu jadi fitnah. Di beberapa desa, di sebuah desa, itu hanya ada tinggal satu atau dua orang muslim. Semuanya sudah murtad. Gara-gara apa? Sapi. Diiming-imingi sapi keluar Islam. Beasiswa itu fitnah juga. Diiming-imingi beasiswa keluar dari Islam. Makanya hati-hati. Syahwat ini betul-betul apa? Fitnah syahwat betul-betul sangat berbahaya, ya, sebagaimana bahaya fitnah syubhat. Maka badiru bil a'mali fitanan. Segera beramal soleh sebelum datangnya apa? Fitnah. Sebelum datangnya ujian. Kaqita'il lailil mudzlim. Isya jam berapa? 4 menit. Kaqita'il lailil mudzlim. Fitnah-fitnah yang seperti potongan-potongan malam yang gelap. Bagaimana kalau kita berjalan di malam yang gelap? Enggak ada cahaya lampu, enggak ada senter, enggak ada obor, enggak ada bintang, enggak ada bulan. Kaki ta'il laylil mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Gimana kita berjalannya? Geragap, geragap, enggak jelas. Kita mau berjalan kemana? Bahaya ada di sebelah mana? Keselamatan ke arah mana? Sebelum datang waktu itu, sebelum datang masa orang-orang berkata ini baik, padahal buruk. Atau sebaliknya, sebelum datang orang-orang mengatakan iki elek banget, padahal baik. Kita taunya ini buruk karena propaganda buruk, buruk, buruk, buruk. Sebagaimana agama Islam ini dipropagandakan di luar sana sebagai sebuah agama yang buruk, teroris, itu propagandanya. Dan, tapi alhamdulillah terkadang jadi propaganda gratis. Ada orang-orang yang penasaran, apa sih kok dikatakan teroris, buka-buka tentang Islam, akhirnya masuk Islam. Ya, masya Allah. Fa'ala kulli hal, yang jelas ya, sebelum datang perkara-perkara yang kita enggak jelas, yang baik dikatakan buruk, yang buruk dikatakan baik dan dianut oleh orang banyak, maka bersegeralah melakukan amal soleh, amal-amal kebaikan yang ikhlas kepada Allah, mengikuti petunjuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itulah kunci selamat. Jadi kalau ingin selamat, sholat yang bagus, zakat yang bagus, puasa yang bagus, dikir yang bagus, ngaji yang bagus, itu adalah kunci keselamatan. Kaqita'il lailil mudzlim, insyaallah taala akan kita lanjutkan potongan hadis berikutnya pada pertemuan yang akan datang apabila Allah Subhanahu wa taala memudahkannya. Demikian, wasallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.